Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin nabiyina wa sayidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Wa min ajaibi intikasi haula ini ya, perkataan Syekh Shalih Al-Fauzan. Dan diantara keanehan kontradiksi mereka, annahum yastabi'iduna ar-risalata fil bashar. Ini lanjutan dari kias batil atau di permasalahan ke-12 orang-orang jahiliyah. Mereka berdalih dengan kias analogi yang rusak dan mengingkari kias yang sahih. Ya, kemarin rukun kias ada berapa? Ada 4 syarat-syaratnya itu. Apa aja? Yang pertama al-aslu, yang kemudian al-fara, yang ketiga al-hukmu, yang keempat al-illah. Tayyib, barakallahu fikum. Ya. Kemudian bahwasanya orang-orang jahiliyah mereka yastabi'idun ar-risalata fil bashar. Mereka menganggap mustahil kerasulan itu ada pada manusia. Wala yastabi'iduna an takuna al-ubudiyatu lil hajar. Namun mereka tidak menganggap mustahil peribadatan diberikan kepada batu. Ya, kan mereka mengingkari ketika datang rasul dari kalangan manusia, kata mereka, "Oh, ini enggak mungkin." Ya, kalau Allah kehendaki, ya Allah akan datangkan rasul ya dari malaikat, ya. Baik. Nah, kamu sama kayak saya manusia. Nah, anehnya mereka tidak menganggap mustahil peribadatan diberikan pada batu atau berhala mereka yang benda-benda mati. Fala yastabi'iduna an takuna ar-rububiyyatu wal ilahiyyatu lil ahjari wal asjar. Mereka tidak menganggap mustahil rububiyah, uluhiyah, peribadatan itu diberikan kepada batu, kepada pohon. Wa ma hada yastabi'iduna wa yastankiruna an takuna ar-risalatu fil bashar. Namun demikian mereka menganggap mustahil, menganggap dan mereka mengingkari kerasulan ada pada manusia. Wa hadzal qiyasul batil, ini adalah analogi yang batil. Alaihi sa'iru a'immatil kafarati min qaumi nuhin wa ghairihim. Ini adalah analogi yang batil, ya, yang alaihi sa'iru a'immatil kafarah. Yang di atas inilah para pemimpin, tokoh-tokoh orang kafir, ya, dari kalangan kaum Nabi Nuh dan yang lainnya berjalan di atas manhaj ini. Ya. Yungkiruna risalah ar-rusul li'annahum basyarun. Mereka mengingkari kerasulan para rasul karena mereka manusia. Faqaumu Nuhin qalu, kaumnya Nabi Nuh mengatakan kepada Nabi Nuh, "Ma hadza illa basyarum misluna, ma hadza illa basyarum mislukum yuridu ayatafaddala 'alaikum." Tidaklah Nuh ini kecuali manusia biasa seperti kalian. Dia cuma ingin tampil aja di hadapan kalian. Walau sya'allah la'anzalal malaikatan. Seandainya Allah kehendaki turunkan rasul, Allah akan turunkan malaikat. Masami'na bihada fi aba'ina ala walim. Kami enggak pernah mendengar dakwah Nabi Nuh ini pada nenek moyang kita yang terdahulu. In huwa illa rajulun bihi jinnatun fatarabbasu bihi hatta hin. Kata mereka, tidaklah dia melainkan orang gila. Maka tunggulah nanti sampai waktu datangnya. Ya, kadzalika ghairuhum, demikian pula selain mereka, ya. Quraisyun qalu fi haqqi Muhammadin, kaum Quraisy berkata tentang sosok Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Ulqiya dzikru alaihi min bainina," kata mereka. Apakah Quran wahyu Allah diturunkan kepadanya di antara kita, kok kepada dia gitu. Fa hadhihi qa'idatun muttaridatun indal kufar wa hiyal qiyasu al fasid. Ini adalah kaidah yang baku yang ada pada orang-orang kafir, dan inilah analogi yang fasid, yang rusak. Ini yang pertama, mereka berdalih dengan kias analogi yang rusak. Ya. Wa nau'tsani minal qiyas qiyahus syubah. Jenis yang kedua dari kias syubah. Wa huwa ayataraddada al-far'u bainal aslain. Yaitu farak cabang itu berkutat di antara dua asal. Ya. Dia bolak-balik bisa ke dua asal. Asal itu ya, paham ya? Kemarin kita udah jelasin apa itu al-farak, al-asal. Itu harus antum bedain antara makis dan makis alaih. Ya. fayalhaqqa bi aktsarihima syabahan. Ya, wallahu jalla wa ala la yuqasu bi khalqihi la qiyasu illatin wala qiyasu syabahin. Ya. Maka dan Allah tidak boleh dianalogikan dengan makhluknya, tidak dengan kias illah maupun kias syabah. Yastawi afraduhu, yang sama afradnya, satuan-satuannya. Wa innama yustamalu fi haqqihi, yang digunakan kalaupun kias pada Allah Subhanahu wa taala, kiasul aula, kias aula. Ya. Misalkan begini, ya, kias aula itu misalkan wajah Allah tidak sama dengan wajah makhluk. Kenapa enggak sama? Loh, antara makhluk dengan makhluk aja enggak sama. Walaupun nama sifatnya wajah, maknanya sama dipahami. Nah, wajah makhluk dengan makhluk aja enggak boleh disamain. Wajah makhluk, misalkan wajah manusia berbeda dengan wajah beruk. Tahu beruk, Ahmad? Ya. Wajah manusia berbeda dengan wajah lutung kasarung. Nah, kalau manusia makhluk dengan makhluk aja enggak boleh samain, apalagi makhluk dengan Allah. Itu namanya kias aula. Ya. Apalagi ya Allah lagi. Gitu. Bisa dipahami sini? Nah. Wa huwa ayyu qala kullu, ya, kullu kamalin sabata lil makhluq, yaitu yang dikatakan segala kesempurnaan yang ada pada makhluk la yastalzimu naqsan, tidak berkonsekuensi adanya kekurangan. Fal khaliq aula bihi, maka Allah sang pencipta lebih dari itu. Ya. Allah taala berfirman walillahil masalul a'la, dan pada milik Allah lah masal, yaitu masal sifat. Sifat yang tertinggi, a'la yang paling tinggi, wa huwa, dan dia al-aziz yang maha perkasa lagi maha hakim, bijaksana. Qala ta'ala wala tadribu lillahil amsal, janganlah kalian membuat permisalan bagi Allah. Innallaha la ya'lamu wa antum la ta'lamun. Allah yang ya'lamu, mengetahui, kalian tidak mengetahui. Ya. Wal mas'alatu allati ba'daha, dan permasalahan yang berikutnya dari kias, ini permasalahan ke-12, angkaru al-qiyas as-sahih. Orang-orang jahiliyah mengingkari kias yang sahih. Wa huwa ayyakuna ar-rasulu ilal basyari basyaran mislahum. Wa yakuna ar-rasul ila al-malaikati min al-malaikati, hadha huwa al-qiyas as-sahih. Yaitu qiyas yang sahih, kalau rasul diutus ila al-bashar, ar-rusulu ila al-bashar, para rasul yang diutus kepada manusia, berarti rasulnya basyaron mislahum, rasulnya juga manusia seperti mereka. Ini qiyas yang sahih. Wa yakuna ar-rusulu ila al-malaikati min al-malaikati, para rasul yang diutus untuk kepada malaikat, ya berarti rasulnya itu juga dari malaikat. Ya, kan ini diingkari. Kata mereka, kalau Allah kehendaki ingin menurunkan rasul, ya Allah turunkan aja malaikat. Ya. Allah turunkan malaikat aja. Kenapa Allah turunkan manusia seperti kita, kata mereka. Ya dan dillah. Ya. Nah, kias yang sahih, kalau rasulnya, kalau umatnya manusia, ya rasulnya manusia. Begitu. Wa yakunu aman, hadha huwal qiyas sahih alladhi taqtadihi al-hikmatu, yang ditunjukkan oleh hikmah, wal fitar, dan fitrah-fitrah as-salimah, fitrah yang lurus, yang selamat. Wa annal mursala yakunu min jinsil mursali ilaihim, bahwasanya yang diutus, ya, itu dari jenis yang diutusnya juga manusia. Ya, Rasulullah SAW, ya, manusia, umatnya manusia juga, walaupun umat Rasulullah SAW juga jin. La min jinsin akhara, bukan dari jenis yang lain. Ya, baik, yang namanya nabi itu semua dari kalangan manusia. Semua laki-laki, semua enggak ada bekas budak, semuanya orang merdeka. Nabi enggak ada dari kalangan wanita, enggak ada dari kalangan jin. Maka jin, ya, dai mereka manusia juga. Ya, jin itu bisa sesat karena dai manusia juga. Makanya ada jin yang Nasrani, ya, karena mengikuti dakwah pendeta-pendeta Nasrani. ada jin yang ikut aliran sesat. Ya mungkin jinnya ikut ya Ahmadiyah, LDII. Ya. Ya, Herin ikut apa? Saya enggak bilang antum jin. Herin ikut apa? Ahlussunnah. Wah, Herin kalau dakwah di negeri Sukun, di Pulau Sukun, ya bisa jadi ini umat 15 Herin lagi tidak ceramah. Bisa jadi yang di belakang itu Herin enggak tahu sekumpulan jin. Boleh juga nih doi doi dai. Masuk Islam lah kita lah. Keren nih dia nih dakwahnya. Alirannya apa tuh? Wah. Gitu kan. Heran gak tahu. Heran punya mad'u dari kalangan jin. Ternyata. Ya, gak tahu. Faza, ya. Faza boleh ceramah di depan anak-anak kecil, teman-teman dia. Fildacil. Ya kan dai cilik Faza. Teman-temanku sekalian, kata Faza. Mari kita beribadah pada Allah. Faza gak tahu ada jin yang ikut. Nah, jadi kalau jin, dai-nya dari kalangan manusia. Gak ada nabi dari kalangan jin, gak ada nabi dari kalangan wanita. Kalau dari kalangan wanita, ini gak ijma. Karena ada sebagian ulama yang berpendapat ada nabi-nabiyah. Nabiyah. Nabiyah maksudnya apa? Nabi wanita. Karena mereka punya kaidah setiap yang diwahyukan, maka dia adalah nabi. Itu enggak tepat. Ya, maka sebagian ulama ada yang berpendapat di antara Qurtubi, Al-Imam Al-Qurtubi, Ibnu Hazm, ya. Dan para ulama yang lainnya rahimahullah taala berpendapat Maryam nabi. Ummu Musa, ibunya Nabi Musa, nabi. Siapa lagi yang diberi wahyu? Wanita. Nah, ini enggak tepat. Ya. Karena Allah apa? Asiyah dia enggak diberi wahyu. Ya. Ya. Asiyah zaujatu Firaun itu enggak pernah disentuh oleh Firaun. Dia wanita tercantik, tapi Allah lindungi dia dari Firaun. Ya. Supaya Firaun enggak punya keturunan dari dia. Setiap kali Firaun mau menyentuhnya, Firaun tuh enggak bisa. Nah. Makanya dia gak punya anak. Begitu. Ya, wanita solehah ternyata istri paling durjana. Tapi kan dahulu gak ada syariat yang namanya fasakh nikah. Kalau wanita nikah sama pria kafir, dulu belum ada syariatnya. Kalau sekarang udah ada. Muslimah haram menikah dengan pria selain muslim. Ya, ya muslimah ya sama muslim. Ngapain muslim sama kafirin? Banyak ikhwan ya muslim bertebaran. Herin. Ya enggak. Herin nikahnya sama muslimah. Ngapain cari yang kafir? Oh, ya. Herin ya. Yang muslimah juga ngapain cari yang kafir? Ya nikah-nikah campur itu enggak sah. Ya, hatta istrinya itu Nasrani. Para ulama Syafi'iyah menjelaskan perempuan asal, hukum asalnya boleh kita menikahi kitabiyah, ya, Nasraniyah, Yahudiyah, boleh sebagaimana nas Al-Qur'an, tapi dengan syarat mereka adalah Banu Israil. Ya, berarti kalau Batakiyah, Jawiyah, yang Nasraniyah, yang Yahudi, ya, Batakiyah, Jawiyah, apalagi? Ya. Floresia. Ya, itu enggak boleh. Nikah aja sama muslimah, banyak kok muslimah. Ngapain nikah sama kafir akhirin ya? Banyak orang bisa nikah sama muslimah 4 sekaligus. Dan itu pun masih banyak lagi yang siap menunggu. Cuman enggak berani aja, Syekh Wardono. Syekh Abu Asma enggak berani. Iya enggak? Hah? Belum. Ya. Berarti kita tunggu ya. Tahib barakallahu fikum. Ya. Walladhi hamalahum ala had ala hatainil mas'alatain, dan yang membawa orang-orang jahiliyah kepada dua permasalahan ini, yaitu dua permasalahan apa? beranalog apa menolak kias yang sahih. Yang kedua tadi apa yang sebelumnya apa? Berdalih dengan kias yang fasid. Al huwa al jahlu bil jami'i wal fariqi. Itu karena ketidaktahuan mereka, kebodohan mereka. Ya. Untuk menjamak dan menerima kias yang benar atau fariq, membedakan kias yang batil. Al-jami alladhi yubna alihi al-kias. Al-jami yaitu yang kias dibangun di atasnya, kias yang sahih. Wal-fariq alladhi la yasihu ma'ahu al-kias. Kias ma'al-fariq disebut. Kias yang tidak sah, yaitu yang kias tidak sah di atasnya. Baik. Kemudian al-gulu li ahli ilmi wassalah. Permasalahan ke-13, gulu berlebih-lebihan terhadap ulama dan orang-orang saleh. Ini permasalahan jahiliyah ini. Ya. Dan di Indonesia ini banyak sekali ya. Orang solehnya masih hidup maupun sudah meninggal itu dikultuskan, luar biasa. Ya ahlal kitab la taglu fi dinikum wa la taqulu 'ala Allahi ilal haq. Wahai ahlul kitab, janganlah kalian gulu berlebih-lebihan dalam agama kalian, berlebih-lebihan yang melampaui batas. Dan janganlah kalian berbicara atas nama Allah kecuali al-haq, kebenaran. Asyarhu kata Syekh Shalih Al-Fauzan, hadhihi mas'alatun khatiratun. Ini permasalahan yang berbahaya. Wal gulu maknahu, gulu maknanya fil lughah secara bahasa, az-ziyadatu anil hadd. Ya, dia melebihi batasan, batasan yang telah ditetapkan. Dia ziyadah melebihi batasan. Kalau secara bahasa lugatan ini, fayuqal gola al kidru, ya, meluap itu kidr, apa namanya tungkunya itu, ya, idartafa'a fihi al ma'u, apabila airnya itu al ma'u irtafa'a, naik, bisa babi karena sebab al golayani, karena sebab luapan. Antum kalau ngerebus air, antum tutup, kemudian airnya nyembur-nyembur ke atas sampai tutup pancinya itu naik-naik, nah itu gulu itu. Itu secara bahasa berarti melebihi batasan. Ya. Jadi kalau antum lagi masak mie instan, pakai celor, ditutup pancinya, terus naik, oh gulu nih, gitu. Nah iya, secara bahasa pas. Gulu nih pancinya, gitu. Gulu. Wayuqal dikatakan gola si'ru, asir harga. Harga-harga gola. Ya, tadi apa? Irtafa'a ya. Yaitu naik, ai idartafa'a, apabila harga tersebut naik anil haddi, dari batasan al-ma'rufi, yang sudah diketahui. Harga bensin gulu nih, gitu kan. Harga minyak goreng gulu. Loh, kok gitu? Lugatan secara bahasa. Kenapa? Gola si'ru, gola si'ru bitril, bitrul. Ya, itu. Ini harga bensin gulu. Naik gitu. Harga minyak goreng gulu. Apalagi? Harga mie instan mau naik katanya? Enggak. Aman, ya. Senang pajak. Apalagi harga yang naik? Harga telur naik. Cabai, harga cabai naik. Gulu tuh harga cabai. Ya, coba besok kalau ke pasar. Pak, harga cabai gulu. Bu, harga cabai masih gulu enggak? Apaan? Idartafa'a. Faza yang nawar gitu, kata ibu-ibu tukang cabenya. Oh, gitu. Saya kasih murah deh, kayak ajarin saya bahasa Arab. Fal gulu huwa. Nah, ini sekarang baru secara istilah. Maka gulu adalah az-ziyadatu wal irtifa'u 'anil haddi al-ma'rufi. Melebihkan, meninggikan anil had dari batasan yang telah ma'ruf. yang telah diketahui, yang telah dikenal. Ya. Nah, masih paham sini ya? Nih, wal gulu fi syara, gulu secara syariat maksudnya apa? Az-ziyadatu fi raf'i syakhsin fawqa manzilatihi al-la'iqati bihi. Yaitu maksudnya az-ziyada melebihkan fi raf'i syakhsin dalam mengangkat seseorang atau person ya. Fawqa di atas manzilatihi, di atas kedudukan dia al-la'iqati bihi, yang layak buat dia. Ya. Semisal ustadz, kiai, habaib, ajengan, ya, dia orang soleh, dia orang berilmu, maka pemuliaan terhadap dia jangan melampaui batas. Gak boleh diberikan hak rububiyah dan uluhiyah. Hak rububiyah berarti jangan kita katakan dia punya hak rububiyah, dia bisa mengetahui perkara goib, dia bisa memberikan manfaat atau menolak mudarat, dia mengatur alam semesta, dia memberikan rezeki dan seterusnya. Gak boleh. Kalau kita katakan demikian, itu gulu. Atau kita berikan dia sifat uluhiyah, yaitu peribadatan, baik dia masih hidup atau sudah mati. Ketika kita sampai demikian, itu gulu. Gulu yang seperti ini kekufuran akbar. Ya. Tapi barakallahu fikum. Kalau menghormati dia, cium tangan kiai boleh enggak? Boleh. Para salaf dulu pernah cium tangan. Ya. Tuh di Bima tuh langsung praktekin minta ke Hilmi cium tangan gini. Ya. Cuman cium tangan aja juga. Ini sampai ada tutorial tata cara cium tangan yang benar dari Habib. Itu enggak ada kayak gitu. Enggak ada riwayat bagaimana para salaf dahulu mencium tangan Ibnu Abbas misalkan. Cium tangan aja. Kalau orang Arab dulu cium kening, cium kepala itu tanda penghormatan. Ya, juga boleh cium tangan. Kalau cium kening di kita jarang. Itu cuman adat. Ya. Cium kening. Ya, misalkan Herlin jadi kiai di sono di Sukun. Orang-orang cium kening Herlin semua. Muah. Ya, itu adat di Arab. Nah, kalau cium tangan salaf seperti itu, di Indonesia juga seperti itu, boleh. Cuman jangan gulu juga. Sampai bolak-balik. Sampai diajarin tutorial, itu tutorial seperti itu enggak ada itu. Saya pernah nonton itu dari Habib Fulan ya. Nih, cara-cara cium Habib. Apa kayak gitu. Ya. Gulu seperti itu. Enggak boleh. Ya. Ustadz, kiai, habib, ajengan, mereka kita hormati, tapi jangan melampaui batas. Ya. Kaziyadati fi haqqil anbiya'i wa sholihin, seperti melebihkan pada hak para nabi dan orang-orang soleh. Wa raf'ihim an qadrihim, mengangkat mereka melebihi kadar mereka. Diangkat ke mana? Ila rububiyyati awil uluhiyah, kepada level rububiyah. Rububiyah artinya kita anggap nabi orang soleh tersebut punya sifat rububiyah, bisa menolak mudarat, mendatangkan manfaat. Ya. Barakallahu fikum. Ya. Tabaruk. Bekas minumnya kiai berebut orang. Ya ikhwah, dulu di masa Rasulullah SAW hanya bekas minum Rasulullah SAW, hanya darah Rasulullah SAW, hanya kuku Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, hanya rambut Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, hanya bekas wudu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang para sahabat bertabaruk dengannya. Selepas beliau alaihi salatu wasallam wafat, manusia yang paling mulia selepas para nabi dan rasul Abu Bakar Siddiq, Umar bin Khattab, Utsman bin Affan, Ali radhiyallahu taala anhum, enggak ada tuh semua sahabat yang ini bekas wudunya Abu Bakar. Ini bekas wudunya Umar. Ada orang ngebekam Umar. Darahnya diminum. Wudu, darahnya Umar. Rambut Umar potong, ambil tabaruk. Gak ada. Apalagi sekarang keris lah. Di semua kebok selamat. Nah, itu parah lagi. Ya. Barakallahu fikum. Jadi itu ya melebih-lebihkan itu ya. Oh, ini bekas minum kiai berebut orang. Oh, bekas minum Bima itu berebut ntar. Ya. Ya. Bekas minum Herlin. Lalat aja nangkring enggak. Nah, itu tempat minum Herlin itu, karomah itu. Celupinnya. Idza waqa'a adzubab ala ihadi ila ala apa? Ala ila ihadi ahadikum falyakmishu. Mana lagi tadi? Fa'alu jahiliyati ghalau fil ashkhas. Orang-orang jahiliyah mereka gulu terhadap person-person. Hatta rafa'uhum an qadrihim, sampai mereka mengangkat person-person tadi di atas kadar yang semestinya buat mereka, buat person-person tadi. Diangkatnya kemana? Ila an ja'aluhum arbaban ma'allah, sampai mereka menjadikan person-person tadi sebagai rob tandingan bagi Allah. Kama ghala al-yahudu fi uzairin, sebagaimana orang Yahudi gulu berlebih-lebihan terhadap sosok Uzair. Uzair ini ada yang mengatakan dia bukan nabi, dia orang saleh dari kalangan Yahudi, pendetanya Yahudi, penghafal Taurat, hamba Allah yang saleh. Ya, namun orang-orang Yahudi gulu terhadap dia. Qalu, mereka mengatakan huwa binullah, ini anak Allah. Ini enggak semua Yahudi mengatakan Uzair anak Allah, tapi ada di antara mereka yang mengatakan demikian. Wa kama qalatin nasara wa rafa'u Isa bin Maryam alaihi salam min al-bashariyyati war risalati ila al-uluhiyyati, sebagaimana gulunya orang-orang Nasrani. Wa rafa'u Isa, mereka mengangkat Isa bin Maryam ya dari bashariyah, dari statusnya sebagai manusia, ila al-uluhiyyah war risalah, sebagai rasul diangkat kemana? Ke uluhiyah. Ya, sesuatu yang disembah. Wa qalu, dan mereka mengatakan huwa binullah, Isa adalah anak Allah. Ya. Wa kadzalika qaum Nuh, demikian pula kaumnya Nabi Nuh, lamma ghalau fi salihin, tatkala mereka gulu terhadap orang-orang saleh. Wa sawwaru suwarahum, wa sawwaru, dan mereka membuat gambar patung, gambar-gambar mereka. Ya, gambar-gambar orang soleh tadi. Ini pentingnya juga ya. Ngapain kita panjang-panjang foto orang-orang soleh itu nih? Bahaya ini. Wasama watamasilahum, tamasilahum, dan patung-patung mereka. Summa abaduhum, kemudian mereka beribadah kepada orang-orang soleh tadi. Min dunillah, sebagai peribadatan selain Allah. Farafa'uhum, dan mereka mengangkat derajat orang-orang soleh tadi ila martabatil uluhiyah, ke martabah tingkatan uluhiyah, tingkatan peribadatan. Dan ketika Nabi Nuh AS mendakwahi mereka, mereka pun saling mengingatkan, saling menguatkan, jangan terpengaruh dengan Nabi Nuh. Ya, setelah mereka mengatakan masamina ya hada min abaina ala walin, kita enggak pernah dengar yang seperti ini dari bapak nenek moyang kami. Mereka menuduh Nabi Nuh alaihi salam cari panggung. Ya. Yeah. Setelah mereka mengkiaskan Nabi Nuh seperti mereka, in hada illa basyarum mitsukum. Nuh ini cuma manusia seperti kalian. Yuridu ayatafaddala alaikum, dia cuma ingin tampil aja di hadapan kalian, cari panggung. Mereka saling menguatkan satu sama lain. وَقَالُوا لَا تَذَرُنَّ آلِهَتَكُمْ وَلَا تَذَرُنَّ وَدًّا وَلَا سُوَاعًا وَلَا يَغُوثَ وَيَعُوقَ وَنَسْرًا. Mereka mengatakan janganlah sekalian sekali meninggalkan peribadatan kepada Tuhan sembahan-sembahan kalian. Janganlah kalian meninggalkan peribadatan kepada Wad. Wad nama orang soleh yang telah wafat. وَسُوَاعًا, kepada Suwa, sama ini nama orang soleh juga. Wayagus nama orang soleh, Wayauk nama orang soleh, Wanasr nama orang soleh, lima orang soleh. Ja'aluhum alihatan, yang mereka menjadikan lima orang soleh ini sebagai alihah, sembahan-sembahan. Wa kadzalika ghayruhum minat tawaifil musyrikin ilal yaumi. Demikian pula ghayruhum selain mereka min tawaifi dari berbagai kelompok al musyrikin ilal yaumi sampai hari ini. Yaghluna, mereka gulu fis salihin terhadap orang-orang saleh. Wa yatufuna bikuburihim, mereka tawaf di kuburan-kuburan orang saleh tadi. Wa yadhbahuna lahum, mereka menyembelih untuk orang-orang saleh tadi. Wa yanzuruna lahum, mereka bernazar untuk orang saleh tadi. Wa yastaghitsuna bil mauta, mereka beristighosah kepada orang-orang yang telah mati. Wa yastanjiduna bihim, ya, mereka meminta bantuan kepada orang-orang yang telah mati tadi. Yatlubuna minhum qada al hawaiji, mereka yatlubun meminta minhum kepada orang-orang soleh tadi qada al hawaij, agar ditunaikan hajat-hajat mereka, ya, segala hajat mereka. Nah, cukup dulu kali ya, nanti kita lanjutkan lagi insyaallah. Ya, sampai wal gulu ya jurru, gulu akan menyeret ashabahu, pelakunya, ila syirki, kepada kesyirikan. Taib, subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.